Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي وأخواتي معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم جميعا. Ya, sebelum kajian kita mulai, mohon bagi antum yang masih di belakang bisa merapat ke depan. Jazakumullah khairan. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini merupakan lanjutan dari apa yang telah kita bahas bersama pada bulan yang lalu, tanggal 22 atau 21 Maret 2010, yang membahas tentang pernikahan. Satu poin yang telah kita sampaikan terakhir pada kesempatan yang lalu, bahwasanya siapapun yang akan menikah, ada beberapa hal yang hendaknya dia lakukan. Yang pertama adalah istikharah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah istisyarah, meminta pendapat dari teman atau siapapun juga yang dianggap mampu untuk memberikan hal yang terbaik untuk dirinya di saat dia ingin melangkah kepada kehidupan yang lebih jauh, yaitu ke jenjang pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah masalah doa. Kemudian yang keempat adalah ikhtiar, mencari jodoh. Tentunya dengan sifat-sifat yang telah kita bahas bersama pada kesempatan yang telah lalu. Oleh karena itu, ikhwati wa akhwati ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika seorang sudah mantap untuk menikah, dia sudah istikharah, meminta pendapat kepada teman-temannya ataupun orang yang dianggap mampu untuk memberikan yang terbaik untuk dirinya. Kemudian dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia telah mencari, tapi kok ternyata belum dapat-dapat, atau mungkin tertunda takdirnya, karena di balik itu ada hikmah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan kita harus yakin itu, ketika seseorang sudah mantap ingin menikah tapi ternyata belum juga mendapatkan apa yang dia inginkan, maka berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak lagi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kurangnya doa. Oleh karena itu ada satu kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu suatu ketika membaca Al-Qur'an di dalam masjid. Setelah beliau selesai membaca Al-Qur'an, beliau pun mengatakan, "Ainal uzab?" Mana para pemuda? Beliau mengatakan, "Udnu minni." Marilah kalian mendekat kepadaku. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu meminta kepada para pemuda yang pada waktu itu ada di masjid untuk mendekat kepadanya. Maka satu persatu dikasih nasihat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nasihatnya apa? Qul, katakanlah, berdoalah kepada Allah. Allahumma rzuqni imra'atan idza nazartu ilaiha sarratni wa idza amartuha ata'atni wa idza ghibtu anha hafizatni. Hendaklah engkau itu mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni, Allah, berilah rezeki kepadaku, imra'atan, seorang wanita yang sifatnya seperti apa? Idza nazartu ilaiha sarratni, apabila aku memandang kepadanya membuat hatiku senang. Wa idza amartuha ata'atni, dan apabila aku memerintahkannya dia pun taat kepadaku. Wa idza ghibtu an wa idza ghibtu anha hafizatni, dan apabila aku tidak ada di rumah, aku tidak ada di sisinya, dia pun menjaga kehormatan dan juga harta serta anak-anakku. Subhanallah, satu doa yang agung. Yang mau menikah pernah apa namanya memanjatkan doa ini kepada Allah? Coba sekali lagi, sekali-kali. Jangan sekali-kali malah. Terus. Ini wasiat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan apabila dia sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan seorang wanita yang dia idam-idamkan, yang dia idam-idamkan, maka hendaklah dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia tertipu dengan bujuk rayu setan. Karena ada satu kaidah yang biasa dipakai oleh para pemuda, yaitu apa? Koleksi, seleksi, resepsi. Ini kaidah syaitonnya. Koleksi terlebih dahulu banyak-banyak, ya, ambil sana, ambil sini, ya, berhubungan dengan A, B, C, D. Koleksi terlebih dahulu. Setelah dikoleksi, seleksi, nah, mana yang lebih pantas dari segi rupa, ya, kedudukan, pangkat, gelar, kekayaan, kecerdasan, agamanya belakangan nanti. Urusannya nanti terakhir belakang apa? Agama. Waliyadzubillah. Setelah diseleksi ada yang dapat, baru resepsi. Ini ingat, ini kaidah syaitaniyah, jangan diikuti. Ya, jangan ditulis. Ini kaidah syaitaniyah. Ya. Ikhwati wa akhwati, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika sudah mantap menemukan apa yang dia cari, tibalah saatnya untuk nazar. Tibalah saatnya untuk nazar. Dan nazar ini disyariatkan. Disyariatkan. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan siapapun yang hendak menikah untuk melihat calon istrinya. Karena di dalamnya ada hikmah, yaitu apa? Lidaimumatil usrah awal hayat zaujiyah, untuk melanggengkan kehidupan rumah tangga. Jangan sampai menyesal, ya, membeli kucing di dalam karung. Jangan sampai. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, suatu ketika aku sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah seorang laki-laki dan kepada beliau dan memberitahukannya bahwasanya dia telah menikah atau dia akan menikah dari seorang wanita Ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepadanya, "Anadharta ilaiha?" Apakah engkau telah nazar? Engkau telah melihatnya? Maka laki-laki tadi mengatakan, "La, belum." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Fadhhab fanzur ilaiha." Pergilah dan lihatlah calon istrimu. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dan juga Imam At-Tabrani rahimahumullahu jami'an. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa'in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Idza khataba ahadukum al mar'ata, apabila salah seorang di antara kalian hendak meminang, mengkhitbah seorang wanita, fa'in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, apabila dia mampu untuk melihat calon istrinya yang membuat dirinya ingin menikahinya, maka lakukanlah. Mendengarkan hadis seperti ini, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma pun mengatakan, "Fakuntu atahabba'u laha tahta rukab hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha fatazawwajtuha." Maka aku pun mempraktikkannya. Aku mengamati wanita ingin saya nikahi itu dari kejauhan, dari kerumunan orang. Ketika saya melihat, ternyata saya betul-betul ingin menikahi wanita tadi dan aku pun menikahinya. Ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis Al-Mughirah ibnu Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas menyatakan hikmah di balik nazar. Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Khatabtu imra'atan 'an 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah meminang seorang gadis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala li Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepadaku. Anadhar, bertanya kepadaku, "Anadharta ilaiha?" Sudahkah engkau melihatnya? Maka aku menjawab, "Belum." Maka Rasulullah menjawab bersabda, "Fanzur ilaiha fa innahu ajdar," dalam riwayat yang lain, "ahra an yu'dama bainakuma." Lihatlah, karena yang demikian itu lebih pas agar kehidupan kalian itu langgeng, bisa melanggengkan, melestarikan kehidupan rumah tangganya ini. Oleh karena itu, seseorang yang menikah tapi dia itu tidak melakukan nazar terlebih dahulu, maka jangan salahkan orang lain apabila dia salah nantinya. Salahkan dirinya sendiri. Karena syariat sudah memberikan jalan, syariat sudah memberikan cara sebelum dia menikah itu nazar kepada wanita yang ingin dia nikahi. Hadis Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah rahimahumullahu jami'an. Ini, jadi hikmahnya di situ. Oleh karena itu dalam hal ini para wali, para wali, orang tua si gadis atau masyarakat dalam masalah nazar itu apa namanya, ada dua sisi yang saling bertentangan. Ada yang betul-betul tidak memperbolehkan anak gadisnya dilihat sama sekali. Ada yang kebablasan, terserah siapapun yang lihat anak gadis saya. Wah, ini pahit juga dua-duanya. Orang yang mutasyadid, yang begitu ketat dalam masalah nazar ini, bahwasanya kalau ada orang ingin menikah, anak saya sudah nikah saja, jangan pakai lihat-lihatan, tak boleh. Memang terkadang ada alasannya. Sebagian mereka mengatakan ini bertentangan dengan adat yang ada pada masyarakat kami. Ini bertentangan dengan kebiasaan yang ada pada keluarga kami. Maka kita katakan bi'satul 'adah 'adatun tukhalifu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek kebiasaan adalah kebiasaan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang memiliki pendapat seperti ini, wahwa ala syafa halak, dia hampir di pinggir jurang kehancuran. Dia menentang hadis Rasulullah. Dia tidak mau menerapkan, mempraktekkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nazar. Kemudian kita itu diperintahkan untuk mengikuti wahyu, bukan mengikuti adat kebiasaan. Adat istiadat tidak, kita tidak diperbolehkan mengikuti warisan nenek moyang yang bertentangan dengan syariat. Kita hanya dituntut untuk mengikuti apa yang disunahkan Rasulullah SAW. Dalam hal ini nawar. Nah, ini jawaban kita bagi mereka yang berhujjah dengan bahwasanya ini bertentangan dengan kebiasaan keluarga ataupun masyarakat. Ada lagi yang berhujjah, nanti kalau seandainya anak gadis saya itu di nazar, kemudian yang nazar itu enggak jadi, saya khawatir ini aib. Kenapa ya si fulan sudah nazar putrinya si A kok enggak jadi nikah? Jangan-jangan. Khawatir betul. Itu menjadi aib bagi keluarganya. Ketika seseorang sudah nazar, yang sudah melihat putrinya karena ingin menikahinya ternyata enggak jadi. Nah, itu kan menimbulkan satu hal yang tidak baik bagi sum'ah. Ya, nama baik dari keluarga tersebut. Maka kita jawab ana ma'akum. Memang kita sependapat dengan apa yang kalian katakan. Tapi kita memberikan satu catatan, yaitu tidak memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap orang, tidak. Kita hanya memberikan kesempatan bagi orang yang ingin melihat putri kita itu adalah orang yang betul-betul ingin menikahinya, memiliki keinginan, azam yang kuat, bukan orang yang main-main. Dan orang tersebut dipercaya, terpercaya sehingga dia tidak menyebarkan aib yang ada pada putrinya tersebut, tidak menyebarkan aibnya. Ini. Kemudian, ini jawaban kita yang pertama. Bahasanya kita sependapat dengan antum masalah ini. Tapi kita tentunya ketika ada orang yang datang kepada kita, kita pun melihat dulu siapa yang akan melihat anak gadis kita. Gak sembarang orang. Kita gak mungkin memperkenankan, nyuruh, mohon maaf, seorang preman melihat anak gadis kita dengan dalih katanya mau menikahinya. Nah, ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, yang namanya nazar itu diperbolehkan oleh Islam, dan gak mungkin Islam itu memperbolehkan sesuatu yang membawa mafsadat bagi umatnya. Gak mungkin. Kalau seandainya itu gak boleh nazar, tentunya Islam pun tidak memperbolehkan, dan Rasulullah SAW pun tidak mungkin menganjurkan bagi siapapun yang mau menikah untuk melihat calon istrinya. Tidak ada sebuah pepatah, idza urifat sababu batala al-hajat. Apabila sebab kenapa sesuatu itu disyaratkan, maka keheranan seseorang itu akan hilang. Itu adalah sebab, atau sebabnya, hikmahnya adalah agar bisa melanggengkan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tersebut. Kemudian jawaban ketiga, kita katakan kepada orang tua gadis, tolong jawab dengan jujur. Lebih baik mana ketika seseorang yang ingin menikahi anak gadis kita kemudian gak jadi setelah nazar, atau seseorang yang ingin menikahi anak gadis kita kemudian gak ada nazar lalu menikah kemudian menceraikannya di hari-hari pertama pernikahan, enggak? Karena Ketika seseorang itu menikahi gadisnya, tidak melihat terlebih dahulu dan dia punya alasan, lebih baik mana? Nah, ketika anak gadisnya itu tidak jadi dinikahi, ketika habis nazar dengan anak gadis itu diceraikan, ditalak di hari-hari pertama pernikahannya karena tidak adanya nazar. Kalau menurut antum baiknya mana? Nah, kalau waktu jawabnya nggak ada baiknya sama sekali, lebih baik terima saja, nggak usah ada habis nazar langsung gitu. Kan lebih baik ketika belum dinikah kan seperti itu, kemudian nggak jadi, daripada habis dinikahi mungkin nyuwun sewu sudah rusak kemudian diceraikan. Nah, karena punya alasannya kuat, bahwasanya saya tidak diperkenankan nazar. Dan tentunya aib yang diterima oleh keluarga tadi lebih besar. Kan seperti itu. Ini suatu hal yang perlu dipikirkan oleh para orang tua gadis ketika membuat syarat yang sangat ketat. Atau bahkan tidak memperbolehkan anak gadisnya dilihat orang meskipun dia ingin menikahinya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wah ini yang semoga aja kita tidak termasuk di kelompok yang kedua. Dan juga kelompok pertama juga. Tapi kelompok yang lebih parah, membiarkan anak gadisnya dilihat oleh setiap orang. Waliyadzubillah. Siapapun yang akan melihat, fadhal, terserah, lihatlah anak gadisku. Siapa yang mau sudah tinggal nikahi saja. Tanpa ada batasan sama sekali. Tanpa ada batasan sama sekali. Maka yang terjadi adalah pergaulan bebas. Pacaran. Nah, oleh karena itu munculnya anak-anak zina waliyadzubillah itu akibat dari sikap orang tua yang tidak memperhatikan anak-anak gadis mereka. Ini pun salah. Dan orang yang seperti ini pantas disebut sebagai dayut. Yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak masuk surga. Karena sebuah hadis yang marfu dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, "Salatatun tatharamallahu alaihimul jannah." Ada tiga orang yang Allah telah haramkan untuk mereka surga. Surga diharamkan untuk mereka. Siapakah? Yang pertama adalah mudminul khamr. Seorang pemabuk berat. Yang kedua adalah al-am, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ad-dayus, alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabath. Itu seorang dayus yang membiarkan perbuatan-perbuatan tidak baik, perbuatan-perbuatan maksiat yang berkenaan dengan istri dan juga anak perempuannya, dia tetapkan, dia dibiarkan. Tidak ada nasihat sama sekali. Tidak ada rasa cemburu sama sekali. Hadis dari Imam Ahmad dan terdapat dalam kitab Sahihul Jami' yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahumallahu jami'an. Akadam ya khawati billah azani Allah wa yakum jami'an. Bagi mereka yang ingin nazar, itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Yang harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan oleh orang yang ingin nazar dan juga orang yang memiliki anak gadis yang ingin nazar. Yang pertama, hendaklah orang yang nazar itu seorang muslim. Kenapa? Karena kalau seorang kafir, tidak boleh seorang muslimah dinikahi oleh seorang kafir. Hendaklah orang yang nazar itu seorang muslim. Yang bagus agamanya. Kemudian yang kedua, anyakuna raghiban ala nikah fi'lan. Betul-betul dia itu menikah. Bukan untuk tadi koleksi, bukan. Betul-betul dia itu menikah. Ingin menikahi anak tersebut ataupun gadis tersebut. Syarat yang ketiga, ayyakuna mawthuqan bihi. Hendaklah orang yang nazar itu dipercaya, hatta la yufsi sirran, sehingga dia tidak menyebarkan aib yang dia dapatkan dari keluarga si gadis tadi. Maka yang namanya al-khabib itulah amin. Orang yang nazar itu adalah orang yang dipercaya betul-betul. Itu memegang amanah. Gak boleh habis nazar, kemudian dia gak setuju, gak cocok, kemudian cerita sama teman-temannya. Waliyatubillah, jangan. Haram hukumnya. Ini sering dilupakan oleh sebagian pemuda. Mungkin dia tadi gak sengaja, tapi ketika ditanya, kenapa antum kok gak jadi setelah nazar kepada pulang? Ah, enggak. Orangnya gini-gini. Ah. Hati-hati. Ini amanah. Ini amanah. Jangan antum sia-siakan. Gak boleh menyebarkan aib seperti itu. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah an yaghlibu ala dhannihi ijabah. Dia memiliki keyakinan bahwasanya nanti ketika dia melamar akan diterima. Nah, ini juga susah ini. Tapi ghalabatu dhann saja. Ghalabatu dhann artinya dia memiliki prasangka yang kuat. Prasangka yang kuat. Nah, insyaallah saya ketika nazar kemudian saya nembung insyaallah boleh. Tapi kalau jelas-jelas sudah tidak diperbolehkan, kalau kita nekat nembak, apa nekat nazar? Nah, ini perlu di garis bawahi. Cuma jelas-jelas tidak mungkin diterima kalau dilanjutkan. Kalau kita nekat juga mau nazar. Nah, berarti sekali lagi ini saya khawatirkan niatnya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah an yakuna bila khulwah, tidak boleh khulwah. Tidak boleh dua-duaan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma asy-syaitan. Tidaklah seorang laki-laki itu berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiga adalah syaitan. Enggak boleh keluar. Oleh karena itu di sini saya ingatkan enggak boleh yang namanya seseorang berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya dengan tujuan tajribah untuk menggali pengalaman dan untuk ta'aruf. Nah, ini hati-hati ini. Konsep ta'aruf itu konsep yang Islami. Tapi sekarang sudah diantalahatik. Sekarang sudah diselawengkan dalam prakteknya. Kenapa antum hubungan sama itu? Dalam proses ta'aruf. Ringan sekali mengatakan proses ta'aruf. Kemana-mana diboncengin, berdua-duaan ngobrol. Dan hati-hati. Lewat surat, lewat SMS, lewat chatting, atau lewat Facebook sekarang ini. Hati-hati. Itu juga termasuk di dalamnya. Ya. Bahkan itu lebih bahaya. Karena hanya kita sama lawan kita yang tahu apa yang kita SMS-kan. Nih, setan lebih pintar. Hati-hati. Memang ta'aruf itu adalah konsep yang Islami, tapi kita lihat bagaimana prakteknya. Jangan sampai kita membungkus kemaksiatan dengan bungkus yang syar'i. Jangan sampai. Haram hukumnya ini. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah ayyakuna bila syahwat, ketika memandang tidak dengan syahwat. Bahaya. Mafhum insyaallah ini sudah dipahami, enggak perlu dipanjang lebarkan. Kemudian yang syarat selanjutnya adalah ayyam dzura ila ma yunzar ilai ghaliban, memandang sesuatu yang biasa dipandang saja. Jangan meminta yang macam-macam. Kalau memang kita perlukan adalah tangan, kaki dan juga wajah sudah cukup. Jangan minta yang macam-macam. Wong itu kan belum menjadi istri kita. Ya, jadi yang dipandang adalah suatu hal yang pantas, yang biasanya dipandang, yang membuat seseorang itu tertarik untuk menikahi seorang wanita. Kemudian hal ini perlu dibicarakan dengan orang tua si gadis, mana-mana yang disepakati. Ya, artinya perlu pembicaraan terlebih dahulu, nanti insyaallah saya mau nazar ini boleh enggak? Nah, harus minta izin. Boleh enggak? Kalau mau diperbolehkan, fadhal. Tapi jangan tiba-tiba datang tanpa ada omongan terlebih dahulu ingin madang ini dan ini. Nah, kena marah, enggak diterima, ya jangan salahkan orang tuanya. Nah, salah antum sendiri, ya. yang kelewatan meminta yang macam-macam kan seperti itu. Kemudian yang terakhir bagi seorang wanita yang sedang berkhidbah, tidak boleh memakai wangi-wangian, nggak boleh berjandan, nggak boleh bersolek. Kenapa? Pertama, menghindari horor, penipuan. Pas di nazar kelihatannya cantik karena berjandan. Giliran nanti pas nikah, habis nikah kok jebule koyo ngene ya. Rugi. Maka tampakkan apa aslinya gitu loh. Ini yang pertama, menghindari horor. Ya. Menghindari penipuan. Yang kedua, ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyumar ra'atin istaqtar. Wanita manapun juga yang dia itu memakai wangi-wangian, summa kharajat, kemudian dia itu keluar, wa marrat bi qaumin liyajidu rihaha, kemudian dia melewati sekelompok orang, kemudian orang-orang tersebut mencium bau harum minyak wangi yang dia pakai, fahiya zaniyah, dia termasuk orang yang zina. Demikian juga calon suami anti wahai akhwat, itu adalah orang asing bagi anti. Kalau dia sampai mencium bau wangi yang kau pakai, termasuk engkau termasuk zaniya, termasuk pezina, bahaya. Kecuali kalau memang sudah menjadi suaminya, itu malah dianjurkan, berpahala. Ini juga sebagai wasiat bagi para ibu atau para bapak, tolong kasih tahu istri-istri dan juga putri-putri panjenengan, kalau mau pandangan, mau jagong, jangan berdandan, jangan pakai minyak wangi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang seorang wanita yang hendak menghadiri sholat jamaah di masjid untuk memakai wangi-wangian. Rasulullah mengatakan tidak diterima sholatnya seorang wanita yang pergi ke masjid dengan memakai wangi-wangian, sehingga dia mandi membersihkan minyak tersebut, minyak wangi tersebut, sebagaimana dia mandi janabah. Sebagaimana dia mandi janabah. Diterima sholatnya. Itu pergi ke masjid. Yang tidak mungkin di masjid akan dilakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan-perbuatan yang mesum, waliyadzubillah. Gak mungkin, apalagi di pergi ke pasar, pergi ke mall, pergi kondangan, pergi ziarah dan sebagainya. Lebih-lebih lagi di masjid aja gak boleh. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian pesan bagi laki-laki yang hendak menikah, al-hadar, al-hadar minal irtida'i bil mazahir, hati-hati tertipu dengan penampilan luar. Hati-hati. Yang antum perlukan adalah baik dalamnya, syukur-syukur baik luar, luar dalam, ini yang dicari. Hati-hati ketika sudah nazar, ya, sudah nazar, jangan tertipu dari penampilan luar. Jangan tertipu dari penampilan luar. Sehingga pernah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang laki-laki melewati Rasulullah bersama para sahabat yang sedang duduk-duduk pada waktu itu, sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu anhu ajma'in. Orangnya kaya. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Bagaimana pendapat kalian tentang orang laki-laki ini?" Maka mereka pun menjawab, "Orang ini kalau dia itu meminang seorang gadis, pasti akan diterima pinangannya. Kalau dia diminta apa namanya, meminta tolong, pasti akan ditolong. Apabila dia berkata, dia pasti akan didengar ucapannya." Rasulullah diam. Kemudian datang lagi seorang laki-laki, miskin, rupanya gak, wajahnya juga gak ganteng-ganteng amat. Maka Rasulullah kembali bertanya, "Bagaimana pendapat antum tentang laki-laki ini?" Maka mereka pun serentak menjawab, semuanya mengatakan, "Kalau dia meminang seorang laki-laki, gak mungkin dia diterima. Wajahnya aja pas-pasan, gak punya uang lagi, miskin lagi." Kan seperti itu. Kalau dia ingin minta tolong, gak mungkin ditolong. Kalau dia ngomong, gak mungkin didengarkan. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Hadza khairun min mil'il ardi min mithli hadza. Ini itu lebih baik daripada orang yang tadi sepenuh isi dunia ini. Subhanallah. Maka jangan sampai tertipu dengan penampilan luar. Demikian juga bagi para bapak, bagi para orang tua, jangan tertipu dari penampilan orang laki-laki yang datang ke rumah jenengan ingin meminang putri jenengan. Bawahannya bawa Mercedes. Jebule silihan. Sepatune silihan. Caksil kabeh, cap silihan kabeh. Pas kok jebule ndek ben mobilnya nanti anu apa? Ngeleh. Jangan tertipu dengan penampilan luar. Ya, ini bagi laki-laki dan juga bagi para orang tua yang memberikan ajar, jangan tertipu. Lihat tadi Rasulullah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada para sahabat. Jangan melihat penampilan luar. Ini lebih baik. Kan seperti itu. Kalau saya terpaksa kok enggak bisa melihat langsung, bolehlah kirim utusan. Ya. PDKT, kita punya kakak perempuan, bapak perempuan, tolong dekatin si A, gimana orangnya dan sebagainya. Atau mungkin ibu, ataupun siapapun juga yang bisa kita minta tolong. Tapi satu catatan yang perlu antum perhati, kebiasaannya, sekali lagi biasanya, pandangan orang itu berbeda-beda. Karena ada satu kisah, seorang pemuda itu ingin menikahi seorang wanita. Kemudian dia mengirim ibu dan juga saudara perempuannya untuk melihat wanita tadi. Dilihat. Kemudian balik. Gimana bu? Gimana mbak? Ah, nggak usah dinikahi. Nggak cantik kok. Kenapa loh? Itu loh, nyuruh saya bu. Hidungnya agak besar, dikit. Ketika laki-laki tadi itu penasaran, apa benar? Apa wanita itu betul-betul nggak cantik? Nggak sesuai dengan apa namanya selera saya? Dilihat sendiri. Ternyata balik. Gimana? Justru karena hidungnya itulah saya akan menikahinya. Subhanallah. Itulah. Jadi pandangan orang berbeda-beda. Kalau memang ingin mantap, lihat sendiri. Tapi dengan catatan antum sudah ingin nikah, bukan untuk main-main. Betul. Itu setelah nazar. Ternyata pas. Tinggal apa? Khidbah. Catatan masalah khidbah ada dua saja. Saya singkat. Yang pertama adalah enggak boleh kita itu mengkhidbah orang wanita yang sudah dikhidbah oleh saudara kita. Mungkin jaga gengsi atau mungkin memang saingan. Satu kemarin sudah nembung, wah si A sudah nembung, padahal saya juga senang sama dia. Malam berikutnya si B yang datang. Akhirnya orang tua bingung. Nah, seorang tua yang muslim, yang bagus agamanya, dia tahu betul hukum Islam. Mana yang lebih patut diterima? Adalah yang pertama. Yang pertama. Kecuali kalau urusan sama yang pertama itu sudah selesai. Bisa ditolak. Fadol untuk menerima yang kedua. Sebagaimana seorang laki-laki enggak boleh pakai sistem tadi koleksi, seleksi, resepsi, orang tua gadis pun enggak boleh. Mengoleksi siapa sini? Ayo, daftar, pendaftaran dibuka. Pendaftaran dibuka, suruh lihat semuanya. Suruh kedua. Habis itu diseleksi, baru resepsi. Demikian juga seorang wanita gadis sudah apa orang tua si gadis enggak boleh pakai sistem kaidah setan tadi. Ya. Koleksi, seleksi dan resepsi. Jangan. Ini catatan pertama, enggak boleh saingan. Kecuali kalau memang urusannya dengan yang pertama sudah selesai atau dengan yang bersangkutan. Kemudian catatan yang kedua adalah seyogianya antar khidbah dan juga waktu resepsi, waktu akad jangan terlalu lama. Hati-hati setan. Dan juga bagi orang tua jangan terlalu percaya kepada calon menantu antum. Mas gak apa-apa sir, sudah di apa kalau sudah dilamar kok. Sudah diikat pakai cincin. Biar gak lari kemana-mana. Hati-hati. Mereka belum diakad nikah, mereka belum sah. Maka ngobrol pun haram hukumnya. Berdua-dua haram hukumnya. Karena sering sekali sebagian orang tua gadis itu menyepelekan masalah ini. Peh sudah dipinang, peh sudah dikhidbah, dibebaskan tak gelemi monggo. Mariatubillah. Jangan. Maka lebih baik cepat. Ya, cepat. Kalau saya waktu itu 3 bulan, April, khidbah, Juni, nikah. Abdul Khidbah Juni nikah. Itu pun saya di Jakarta, Zawjah di Solo waktu itu. Jadi jangan lama antara khidbah dan juga apa namanya waktu akad. Setelah itu bahas masalah mahar dan biaya perkawinan. Ini yang sering membuat para pemuda itu ngepet. Pikir 1000 kali, bukan 10 kali, 1000 kali mikirnya. Nanti biaya resepsinya berapa ya? Maharnya belum lagi. Maka saya katakan kepada para pemuda, jangan gubris omongan orang. Wong yang akan jalan itu antum. Ya. Mereka merasakan enaknya melihat resepsi yang begitu mewah, tapi giliran habis resepsi antum yang pusing 7 keliling mikirin utang yang banyak. Apakah mereka peduli ingin membayarkan utang antum? Enggak. Jangan pikirkan yang seperti itu. Jangan jaga gengsi. Jangan ingin cari wah. Demikian juga para orang tua. Biarkan omongan orang. Bahkan justru kita akan mendapatkan pahala apabila mengajarkan secara praktis bagaimana pernikahan yang islami kepada masyarakat sekitar kita. Sebetulnya pernikahan dalam Islam mayar masuk kayak gini, mudah. Tidak perlu yang wah-wah. Ajarkan lewat tindakan praktis kita. Biarkan omongan orang. Nikah kok ayam-ayam saja. Ya. Diam-diam saja ke sana. Yang penting ada iklan, ada walimah, kan seperti itu. Biarkan, buang jauh-jauh pikiran seperti itu, jaga gengsi, jaga awal dan sebagainya. Tapi yang jadi persoalan kadang ini di sebagian masyarakat itu ada sebuah adat kayak arisan. Jadi orang kalau pas musim kondangan itu kayaknya dia itu sedang nabung. Nanti pas dia punya gawe tinggal buka tabungan, kan seperti itu. Ini yang kadang susah, kan seperti itu. Sehingga ketika seorang ada imahan ataupun ada resepsi ataupun ada hajatan ataupun juga, dia mesti membuka buku catatan, bukan catatan amal ya, catatan utangnya. Ini si A sekarang punya gawe. Kemarin atau dulu ketika saya punya gawe berapa yang nyumbangnya? Ternyata ya 1 kuintal beras, uangnya 1 juta. Aduh, pusing akhirnya gitu. Tahu mereka mana? Ada kayak gitu? Hah? Gimana? Umum. Ya Allah. Sudah saya katakan tadi, segala adat kebiasaan yang bertentangan dengan sunnah, ya tolong, ya sedikit-sedikit ditinggalkan, kan seperti itu. Tapi kan pakai usat. Ya kan antum enggak punya uang, yang namanya nyumbang itu adalah sakrilanya kita. Itu kan sedekah. Sedekah saya ikhlasnya. Kok ya ngutang-ngutang. Nah, nanti gali lubang, gali lagi bukan ditutup. Ya. Sistem kita itu gali lubang lagi. Kan utang di sana, utang lagi di sana untuk bayar utang yang di sana terus gitu. Enggak ada yang sistem gali lubang tutup lubang. Kita sekarang ini gali lubang lagi. Subhanallah. Oleh karena itu dalam masalah mahar dan juga masalah biaya walimah pernikahan, catatan yang pertama, hendaklah dari harta yang halal. Dari harta yang halal. Ya, karena itu akan menentukan kelanjutan dari kehidupan rumah tangga kita. Kerana. Yang kedua, jangan suka minta-minta. Kalau di sebagian daerah, karena mungkin mereka tahu celah-celah ya untuk mencari uang, mereka itu buat proposal-proposal pernikahan. Kalau ada proposal kegiatan, sekarang ada proposal pernikahan. Saya mau menikah, tapi belum punya uang. Kalau tadi dia betul-betul tidak punya uang, betul-betul dia nggak punya uang. Dan dia mau betul-betul sudah menikah, itu halal baginya. Itu mungkin adalah jalan rezeki yang Allah bukakan untuk dirinya. Tapi kebanyakan orang adalah yas'aluna nas laisa lil hajah walakin liziyadah. Su'alun nas liziyadati lil hajah. Minta bantuan kepada orang untuk nambah, bukan karena dia butuh. Makanya sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Kemudian kata yang ketiga, jangan sampai kita itu memiliki keinginan ngutang tapi niat enggak bayar. Nah, hati-hati. Ngutang tapi niat enggak bayar. Kalau ngutang boleh, tapi niat enggak bayar. Saya aja nikahnya ngutang. Ya benar, saya kan saya cerita sudah pada pertemuan yang lalu. Ngutang 1 juta 2 tahun baru lunas. Jangan saya sampai tadi itu. Bayar gitu loh. Kemudian satu hal yang berkenaan dengan masalah meminta-minta tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nas amwalahum takatsuran fa inna ma yas'ala jamran, falyastakthir aw liyastakthir, falyastaqil aw liyastakthir." Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain, minta-minta harta untuk memperkaya diri, kasuran, bukan karena dia butuh, maka pada hakikatnya dia telah meminta bara api, sedikit ataupun banyak. Bahkan orang yang suka meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, besok pada hari kiamat dia tidak memiliki daging di wajahnya. Alhamdulillah. Kemudian masalah berhutang tapi dengan niat tidak akan bayar, Rasulullah SAW mengatakan maklul ghani yudhulmun, menunda-nunda membayar tanggungan bagi seorang yang kaya, dia padahal dia mampu memiliki, itu adalah sebuah kezaliman. Ini hati-hati utang. Sebenarnya antum punya uang untuk bayar utang, tapi kadang antum lebih suka menggunakan uang tadi bukan untuk bayar utang, tapi untuk kebutuhan yang lain yang tidak penting. Nah, ini termasuk kezaliman. Padahal itu hak daripada orang yang memberikan utang kepada kita. Satu hadis untuk ngajami orang yang ingin nikah kemudian dia berutang, tapi dia niat ingin membayarnya. Rasulullah SAW bersabda sebuah hadis dari Imam Bukhari rahimahullah taala, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha ajjallahu anhu, wa man akhadhaha yuridu itlafaha aklafahullah." Barang siapa yang berhutang atau mengambil harta milik orang lain tapi dia ingin mengembalikannya, maka Allah akan membantunya dalam mengembalikan harta tersebut. Tapi barang siapa yang mengambilnya tapi dalam rangka menghilangkannya, menghilangkan jejak dan sebagainya, maka Allah akan memudahkan hal tersebut. Ini. Kemudian masalah mahar. Masalah mahar. Tolong, masalah mahar ini ada dua catatan. Yang sunnah, yang pertama, mahar hendaknya disebutkan ketika akad. Kalau seandainya mahar tersebut tidak disebutkan ketika akad, maka maharnya seperti apa? Misalkan apa namanya belum dibayar maharnya, maka wajib mahar mitsal. Mahar yang serupa dengan mahar saudara-saudara perempuannya. Misalkan kita nikah dengan seorang wanita, tapi kita enggak menyebutkan maharnya apa? Belum ditentukan. Kemudian setelah nikah, mahar itu adalah hak seorang istri dan wajib diberikan oleh seorang suami. Terus maharnya apa? Maharnya adalah mahar sama dengan saudara-saudara perempuannya ataupun bibi-bibinya. Ketika dinikahi oleh orang lain, maharnya berapa? Itulah mahar yang harus diberikan. Maka lebih baik kalau kita menggabung sebutkan langsung saja. Jujur-jujur saja. Ya. Jangan nanti aja lah, nanti saja. Nah ingat, kalau nanti-nanti nunggu sampai akad berlangsung atau belum menyebutkan, belum menentukan, tekor karepmu dhewe. Jangan disalahkan orang lain. Ternyata saudaranya, mbak-mbaknya, bibi-bibinya, maharnya satu sepeda motor. Ayo. Piye? Ternyata kita gak punya. Nah, maka tentukan, sebutkan. Kemudian yang kedua adalah sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu ketika nikah dengan istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna ajmain, dan juga ketika menikahkan putri-putri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna ajmain, maharnya sangatlah ringan sekali. Sangat ringan. Jadi ikuti sunnah Rasulullah. Dan juga sunnah para sahabat. Kemudian yang kedua adalah mengikuti perintah Rasulullah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, meskipun ini masih diperselisihkan derajat hadisnya, adalah a'zamun nisa barakatan aisaruhunna muqnatan. Wanita yang paling banyak barokahnya adalah, paling besar barokahnya orang adalah wanita yang paling ringan maharnya. Yang paling ringan maharnya. Lihat sebagian sahabat menikahi seorang wanita, maharnya apa? Bacaan ayat suci Al-Qur'an. Uzawwi juga bima ma'aka minal Qur'an. Aku menikahkanmu dengan wanita ini dengan bacaan Al-Qur'an yang kau hafal. Bahkan ada seorang sahabat di perintahkan Rasulullah SAW untuk menerima mahar apa? Iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar meskipun hanya cincin dari besi. Nah, sekarang ada enggak ya gadis yang mau kayak gitu ya? Cincin dari besi. Nah. Ternyata kadang sebagian wanita itu kadang gengsinya tinggi. Olah mosok. Seakan-akan itu sedang dibayar. Mosok rego ku musmene. Tidak, itu sekali lagi yang namanya mahar bukan harga seorang wanita, bukan sama sekali. Bukan harga seorang wanita. Gitu kan? Maka itulah mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, keuntungan daripada memiliki memakai mahar yang sedikit ataupun yang ringan adalah apabila ya sunnah yaitu menggunakan mahar yang ringan, maka akan banyak orang yang nikah. Orang yang mau nikah nggak mikir-mikir dulu, nggak banyak pikiran, mikirkan mahar, mikirkan macam-macam. Kalau semua menyadari bahwasanya inilah yang terbaik, inilah yang sesuai dengan sunnah, yaitu mahar yang ringan. Maka bagi para orang tua janganlah, tolong ya, mudahkan mereka ingin menikah. Jangan mentarget maharnya harus sekian. Kalau seperti ini, udah banyak pemuda yang pikir panjang, ah nanti saya harus punya pekerjaan dulu yang tetap, harus punya rumah dulu, harus punya ini dulu. Ya kapan mau nikah hal seperti itu? Karena tuntutan mahar yang diberikan kepada oleh orang tua kepada mereka. Kemudian yang keempat adalah dengan mahar yang sedikit seorang laki-laki itu tidak akan merasa dalam hatinya itu ada merasa agak perasaan gimana apabila dia memberikan mahar sesuai dengan kemampuannya kepada calon istrinya. Coba kalau membayar mahar yang besar. Duh. Ben koyong bayarnya semeni, padahal ya orangnya berkoyong ini. Akhirnya seperti itu. Terkadang sifat benci, wong kok yo matrek men, jaluke yo semacam-macam. Nah, ada suatu hal, sadar atau tidak sadar itu akan muncul suatu saat. Kalau seandainya maharnya itu terlalu berlebihan, ini alasan yang keempat. Yang kelima, ini. Alasan yang kelima adalah apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga si suami dan istri tadi. Kalau seandainya mahar yang diberikan itu besar, padahal kehidupan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, seorang suami akan eman-eman. Duh, masa harus saya ceraikan? Saya dulu sudah keluar uang banyak banget, eman-eman. Eman-eman melepasnya. Kenapa? Karena sudah ditebus dengan uang yang tidak sedikit, dengan harta yang tidak sedikit. Eman-eman akhirnya enggak diceraikan. Karena sudah enggak cinta sama istrinya, pakai jalan lain melihat bina. Ini hati-hati. Demikian juga seorang istri, kalau sudah enggak cocok dengan suaminya, padahal dia punya hak khulu, gugatan cerai dengan imbalan, dia harus mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh si suami kepada dirinya. Oh, mikir lagi. Dulu saya dikasih ini, macam-macam, nggak jadi akhirnya. Padahal yang seharusnya itu sebagai solusi yang terbaik bagi kehidupan rumah tangganya saat itu, akhirnya nggak jadi. Sehingga kehidupan rumah tangganya bagaikan neraka di dunia waliyullah. Karena apa? Si suaminya juga nggak mau mencerai karena maharnya begitu besar. Dia sayang dengan apa yang telah dia berikan pada istrinya. Istrinya pun merasa keberatan ketika mengubah cerai karena harus mengembalikan mahar yang begitu. Dampak negatif yang ditimbulkan dari mahar yang begitu besar adalah yang pertama, ya, larinya para pemuda dari nikah. Pikir-pikir, karena banyaknya besarnya mahar. Kemudian yang kedua, ini merupakan bentuk pelecehan bagi kaum wanita pada hakikatnya. Dalam pepatah Arab, pepatah apa namanya Jawa, benar tidaknya nggak tahu. Kalau seorang memiliki anak putri, itu bagaikan nanti buka tabungan, buka tabungan. Karena dia nanti akan minta kepada orang yang ingin menikahi anak gadisnya tersebut permintaan-permintaan yang sangat banyak sekali. Dan ini merupakan bentuk pelecehan kepada si gadis tadi, seakan-akan dia adalah barang dagangan yang diperdagangkan oleh orang tuanya. Boleh, antum boleh menikahi anak gadis saya, tapi harus membayar atau memberikan izin itu. Bukankah ini sama dengan jual beli? Hati-hati. Sadar atau tidak sadar, kadang kita terjatuh ke dalam hal-hal seperti ini. Kemudian, karena susahnya untuk menikah disebabkan mahar yang begitu besar, akhirnya laki-laki dan perempuan tadi milih jalan pintas untuk melampiaskan fitrahnya. Untuk apa nikah mahal, ini aja murah, lihatlah. Kenapa? Gara-gara mahar yang begitu besar. Kemudian di dalamnya juga termasuk tabzir, pemborosan, ya, pemborosan. Ya, setelah mahar sudah disepakati mungkin dari kedua mempelai, sekarang adalah akad nikah. Ini yang ditunggu-tunggu. Akad nikah. Dalam akad nikah ada satu kaidah, ya, yaitu apa? Hendaknya amal yang soleh ini, namanya akad nikah adalah amal soleh, ibadah. Antakuna ibadatu fi makanin tahir fi zamanin fadil wa fi jawin syar'i. Hendaklah prosesi akad nikah yang termasuk ibadah dan juga amal soleh itu dilangsungkan di tempat yang suci, di waktu yang utama, dalam suasana yang syar'i. Maka sangat dianjurkan akad nikah dilakukan di masjid, karena tempat yang suci dan di waktu yang utama. Kapan utamanya? Meskipun ini tidak saklek, seyogianya, anjurannya dilakukan pada Jumat malam, pada hari Jumatnya, pada hari Jumatnya, atau hari Sabtu, apa Kamis, hari Kamisnya. Dan di bulan ini sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW di bulan Syawal, karena Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Tapi ini nggak saklek sekali lagi, ini nggak saklek. Kemudian poin yang terakhir ini yang paling penting, dalam suasana yang syar'i. Dalam suasana yang syar'i. Paling tidak ketika akad nikah termasuk di dalamnya ada walimatul urf, hindari tiga hal. Pertama adalah hindari pemborosan. Kemewahan, bermegah-megahan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Allah tidak mencintai orang lain berlebihan. Wala tufazzir tabzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitain. Janganlah kalian itu berlaku boros, karena orang yang berlaku boros adalah teman-teman setan. Ingat sama itu. Yang kedua, hindari segala bentuk kesyirikan dan bid'ah, khurafat. Jangan pakai klinik. Ingat, ini termasuk yang akan hancurkan akidah seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah hindari kemaksiatan. Hindari kemaksiatan. Apa saja bentuknya? Banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di dalam acara akad nikah, walimah. Ambil beberapa contoh saja. Yang pertama adalah masalah busana atau masalah pakaian dulu. Pakaian terkadang tidak syar'i sama sekali. Bagaimana mungkin seorang muslimah didandani seperti itu? Ikut-ikutan orang Eropa. Orang Eropa kalau didandani seperti itu mungkin tambah cantik, karena putih. Nah, kita hitam. Mohon maaf. Ini, masa didandani. Demikian juga misalkan seorang laki-laki pakai potongan-potongan yang model-model sekarang. Tidak boleh tasabuh. Atau memotong jenggot, haram hukumnya. Ya. Atau bagi seorang wanita dijadari dengan mengkerek ataupun menghilangkan bulu alis. Ini telah laknat dari Rasulullah SAW. An-namisat, mutanamisat. Orang yang dikerik bulu alisnya ataupun minta dikerik. Yang mengerik dan yang dikerik sama saja kena laknat. Belum busana-busana yang macam-macam. Ini dari segi pakaian, dari segi penampilan. Kemudian yang kedua, ya, adanya pelaminan atau dalam bahasa Arab tasri'ah, atas ri'ah. Ini enggak Islami sama sekali. Paling tidak yang pertama itu merupakan bentuk taklid, mengekor kepada budaya Barat. Pertama. Yang kedua, di dalamnya ada unsur pemborosan. Coba nyewanya berapa? Boleh sekarang 1 juta? Hah? Kantong tahu? Sudah persiapan. Itu pemborosan. Kemudian yang ketiga, ya, hilangnya ghirah, cemburu. Apa mungkin seorang pemuda, seorang laki-laki muslim rela apa suara istrinya, ya, dilihat oleh orang banyak, dipajang, dilihatin, ya Allah, astagfirullah. Nggak ada yang rela seharusnya. Ghirahnya hilang berarti dia. Dipajang, dilihatin untuk tontonan. Ini ketiga. Ya. Kemudian yang keempat adalah adanya maksiat zina mata. Bagi kita yang sudah diundang ada tontonan ini, enggak lihat di mana-mana cari ini. Tapi ingat itu adalah fitnah setan. Fitnah setan. Kemudian yang kelima, ini bagi yang ini tadi bagi yang apa? Bagi tamu-tamu. Ini bagi suaminya. Bagi suaminya. Kalau dipajang biasanya kan dia menghadap ke tamu kan. Tamunya kan ada laki-laki dan perempuan juga kan. Ketika dia melihat tamu-tamunya juga, ternyata kok ada yang lebih melek ya, ada yang lebih bening ya. Ketun akhirnya dilihat lagi kepada istrinya, kok kayak gini, itu kok lebih bening kan? Bahaya juga. Ini hati-hati. Tasri'at ini masalah pelaminan. Belum lagi ada acara dulang-dulangan. Allahu Akbar. Astagfirullah. Apa ya raisin gitu loh gitu kan. Gitu. Ini semua terjadi acara akad nikah itu di pelaminan tadi. Maka tolong ya, sebisa mungkin jangan pergi. Kemudian maksiat yang lain itu adalah seorang pengantin perempuan ya, ketika dia di akad nikahnya pakai wangi-wangian. Kalau misalnya wangi-wangian kemudian dia dipisah hanya bergaul dengan tamu-tamu wanita, fadal gak jadi masalah. Tapi biasanya kalau tamu-tamu itu sudah mau pulang, suruh dijengkarke kan jadinya, katanya. Ya, suruh di apa namanya, suruh berdiri untuk menyalami tamu-tamu yang keluar. Nah, ketika itu bukankah bau minyak wanginya akan tersebar? Mau tidak mau, meskipun tadinya sudah dipisah, mau tidak mau tamu-tamu lakinya pun mencium bau wanginya. Maka lebih jangan. Nanti pakainya pas malamnya saja. Kan lebih enak kan gitu kan, lebih ngirit lagi. Jadi saya itu ingin ngajarin yang ngirit-ngirit aja lah. Terus aja. Kemudian sebuah apa namanya maksiat lagi adalah dublatul khidbah, yaitu cincin apa? Cincin tunangan. Ini juga nggak ada syariatnya sama sekali. Ya, nggak ada syariatnya sama sekali. Kemudian lagi, ya, yang lebih ini lagi adalah masalah foto, apalagi divideokan. Foto apalagi divideokan. Itu Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan lebih parah lagi apabila acara pernikahan, acara walimah itu divideokan dalam fatwanya. Lebih parah lagi. Coba sekali lagi saya ingin ngajak ngirit sama Anda. Nah, biar cepat pada nikah. Ini haram hukumnya. Di dalam foto dan juga video itu lebih parah. Foto aja nggak boleh, apalagi video lebih parah lagi. Kita harus mengingat sabda-sabda Rasulullah SAW telah mengharamkan masalah foto. Masalah foto. Sebagaimana hadis Rasulullah misalkan, kullu musawwirin finnar. Setiap orang yang mau itu di neraka. Yaj'al bi kulli suratin sawwaraha asun fatu'adzab fi jahannam. Setiap foto yang dia buat, gambar yang dia buat, kelak pada hari kiamat dikasih nyawa, kemudian disiksa di neraka jahannam. Hadis dari Imam Muslim. Demikian juga hadis Rasulullah SAW, asyaddun nas adaban yaumal qiyamah indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun. Orang yang paling keras azabnya di sisi Allah kelak pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar, termasuk dalam masalah foto. Hadis dari Imam Bukhari. Hati-hati. Kecuali foto itu digunakan untuk suatu hal yang syar'i, yang memang sesuai dengan tujuannya. Misalkan untuk KTP, kalau nggak ada fotonya gimana? Nah, kalau misalkan anak-anak sekolah mau ujian, kalau nggak ada fotonya gimana? Kan paspor, kemudian SIM dan sebagainya itu nggak apa-apa. Karena memang itu untuk sebuah tujuan yang diperbolehkan. Nah, kalau ini tujuannya apa? Untuk mengenang dan sebagainya itu bukan tujuan yang syar'i, tidak diperbolehkan. Kemudian lagi al-ghina. Musik. Ustaz, bukankah boleh ketika ada acara walimah itu didedangkan nyanyian-nyanyian? Saya katakan iya, tapi bukan nyanyian-nyanyian yang kita kenal sekarang ini. Di dalam acara walimah itu yang diperbolehkan untuk bersenang-senang, ya, dengan mendedangkan beberapa syair. Sebagaimana? Dalilnya apa ya Ustaz? Dalilnya adalah hadis dari Rubayyah binti Muawid. Beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi acara walimahku. Walimahku. Kemudian ada beberapa anak kecil yang menabuh rebana sambil nyanyi-nyanyi. Rasulullah biarkan. Hadis dalam Bukhari. Demikian juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa saya ada seorang ada pesta pernikahan ya antara seorang wanita dan juga laki-laki Ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, maka namakum lahun fa innal ansar yu'jibuhum lahu." Wahai Aisyah, ini bukan perbuatan lahu. Ketika mereka itu nyanyi-nyanyi dengan memukul rebana. Ini bukan masalah lahu, perbuatan sia-sia, karena memang orang-orang Ansar itu senang akan seperti ini. Demikian juga hadis dari Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya dari Abiyal Yahya bin Salim. Beliau mengatakan, aku pernah mengatakan kepada Muhammad ibnu Hatib, aku menikahi dua orang laki perempuan. Biasa, kalau dalam dahulu biasa, ya. Kalau zaman sekarang abu kan gitu kan. Saya menikah dengan dua orang perempuan, maka nafi wahidatin minhu masal. Tapi di setiap walimah yang aku adakan, ketika nikah dengan kedua wanita tadi, enggak ada sauf, enggak ada suara sama sekali, enggak ada istilahnya Allah bilang tip-tipan istilahnya. Ya, bukan tip-tipan dalam kategori apa istilah kita sekarang, tidak ada suara, tidak ada nyanyian atau tidak ada tabuhan-tabuhan apa. Maka Muhammad ibnu Hatib mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslun ma bainal halali wal haram as-sautu bidduf. Yang membedakan bahwasanya ini halal ataupun haram, artinya apa? Ini perzinaan atau ini nikah yang syar'i adalah suara tabuhan rebana. Disyari. Tapi ingat, harus ada dawabitnya, harus ada koridornya. Yang pertama, yang ditabuh itu hanya rebana, bukan gendang. Rebana itu yang apa namanya, yang cuma apa sini tok atau sininya bolong. Tapi kalau yang sini tutup, ini tutup, gendang itu haram. Iya, karena sekarang orang-orang itu sudah ketika ini diperbolehkan meluas. Padahal yang diperbolehkan cuma ya an yakunal madrub dufan. Saat pertama yang dipukul adalah rebana. An yakunad dufa laisa fi khalahil. Dufnya itu, rebana itu enggak ada kerincing-kerincingnya. Nah, sekarang kan ada yang gitu, ada kerincing-kerincingnya. Gitu kan. Itu enggak boleh kayak gitu. Ya, syarat kedua tadi ya. Yang dipukul rebana. Rebana itu tidak ada apa bahasa Indonesia apa atau kerincing-kerincing itu apa kicik-kicik gitu apa ya itu yang syarat kedua. Syarat ketiga, yang dinyanyikan itu adalah siir-siir yang diperbolehkan. Tidak ada siir masalah cinta apalagi siir-siir ataupun dedangan-dedangan atau isi, yang isinya adalah membangkitkan syahwat. Ini yang ketiga. Jadi isi yang dinyanyikan adalah syair-syair biasa, bukan hal-hal yang diharamkan, yang berbau cinta, kemesraan, semacam-macam, enggak. Artinya membangkitkan syahwat enggak boleh. Ini syarat ketiga. Syarat keempat, ya, yang menyanyikan itu adalah wanita. Yang nyanyi itu wanita, enggak boleh laki-laki. Ya, kalau laki-laki itu nyanyi, itu namanya banci. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong para ulama. Dengarkan apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Wa amma kana ad-dharbu bid-duh wa at-tasfiq bil-kaf min 'amalin nisa." Yang biasa nyanyi, mukul-mukul rebana, tepuk-tepuk tangan, itu adalah perbuatan wanita. "Wa kana salaf yusammuna man yaf'alu dzalika min ar-rijal al-mughanniyin maqanitan." Para ulama salaf pada zaman dahulu menamakan laki-laki yang suka nyanyi melakukan seperti itu sebagai banci. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hadza masyhurun fi kalamihim. Ini merupakan pendapat yang masyhur, ucapan yang masyhur di kalangan ulama salaf. Jadi laki-laki yang suka nyanyi, tepuk-tepuk tangan, mukul-mukul alat musik itu banci. Hati-hati. Nah ini syarat keberapa? Hah? Syarat keberapa tadi? Keempat. Syarat kelima, yang nyanyi itu meskipun wanita, itu adalah yang masih kecil. Sehingga dikatakan dalam hadis Rubaiyah bintu Muawwid radhiyallahu ta'ala anha, tadi adalah juwairiyat, gadis-gadis cilik, karena pakai sihot tasghir yang menunjukkan kepada sesuatu yang kecil. Juwairiyat, bukan jariyah. Kalau jariyah berarti sudah gede, ya, 12 tahun, 13 tahun sudah gede. Artinya masih kecil. Itu syarat kelima. Syarat keenam, ya, suaranya itu tidak boleh tidak terdengar oleh laki-laki. Artinya enggak boleh pakai mic. Nah, saya ini boro-boro pakai mic, pakai salon tadi, dar-dar-dar-dar. Enggak boleh didengar oleh laki-laki lain. Atau orang apa? Kaum laki-laki. Syarat selanjutnya berapa? 7. Hendaknya mereka yang nyanyi itu rebana tadi tempatnya jauh dari tempat laki-laki yang dimungkinkan tidak bisa dilihat. Nah, karena cilik-cilik pun kadang harus ketok kan gitu kan. Kan seperti itu. Hati-hati. Nah, terfitnah juga kan seperti itu. Kemudian syarat selanjutnya, ya, hendaknya menabuh rebananya itu an yakuna khafifan, pelan, jangan banter-banter, enggak boleh keras-keras, tidak boleh mengganggu orang lain dan membuat gaduh. Nah, saya ki orang lain nek sing orang buat gaduh ya. Kadang tetangganya 3 hari 3 malam enggak bisa tidur gara-gara sampingnya sedang ada acara hajatan. Enggak boleh ganggu. Ya, Islam sangat memperhatikan masalah perasaan. Tidak boleh ganggu. Meskipun itu diperbolehkan, tapi tidak boleh ganggu. Kemudian syarat yang ke-9. 8-9. 8. Ikut antum aja. Tidak boleh lama-lama. Ayakuna ad-dar ghairu mustahriqin li waqti tawil. Tidak boleh panjang, tidak boleh lama-lama. Sekedarnya saja. Kemudian yang terakhir adalah jangan sampai mengakibatkan begadang sampai malam-malam sehingga terlambat sholat subuh. Ini syaratnya. Masalah al-ghina musik tadi. Oleh karena itu enggak ada yang namanya nasyid Islam itu enggak ada. Karena apa? Lihat selama ini nasyid-nasyid yang ada di pasaran sudah ada musiknya. Yang diperbolehkan cuma apa? Cuma rebana. Dulu memang ada yang namanya Raihan dari Malaysia, ya kan? Itu cuma dengan rebana saja. Ada lagi yang dari Darul Arqam itu. Kau usah tahu ya. Dulu anak senangnya nasyid. Dulu Isis, Izzatul Islam pun dulu belum ada musik-musiknya, masih pakai biasa. Itu pun dilarang karena apa? Yang nyanyi laki-laki. Dulu ada lagi bagus, adalah suara persaudaraan dari Malang. SP itu yang apa namanya punya album balada cinta dan macam-macam. Itu yang masalah pernikahannya biasanya oleh ikhwan-ikhwan saya dulu. Ikhwan-ikhwan ketika walimahan kan sering diputar itu masalah apa namanya perhiasan dunia, masalah walimah itu nasib-nasibnya ada yang seperti itu. Tapi yang jadi masalah yang menyanyikan adalah laki-laki, katanya, kata Syekhul Islam tadi apa? Banci. Jadi seperti itu, jadi gak ada diperbolehkan tapi dengan aturan. Boleh, kita itu senang-senang ketika walimah, boleh, tapi tidak seperti yang kita kenal sekarang ini. Kemudian ikhwati billah azanillahu wa yakum jami'an. Oleh karena itu yang masalah pernikahan, masalah nikah, akad nikah itu ada 4 macam. Yang pertama adalah bi isyhadin wa i'lan, disaksikan dan juga ada diumumkan. Jadi ini dan ini yang diperbolehkan. Ini enggak ada seorang ulama pun yang menentang. Ini boleh, ya. Yaitu ayyakuna isyhadun wa i'lan, adanya syahid, ada isyhad, disaksikan dan juga i'lan, diumumkan. Artinya apa? Ada saksi dan juga ada walimah. Kemudian yang kedua adalah ayyakuna isyhad bila i'lan. Ada saksi tapi enggak diumumkan. Masyarakat enggak tahu. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini pembagian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau membagi 4 ini. Untuk masalah yang kedua ini, disaksikan tapi enggak diumumkan, tidak ada i'lan, itu beliau mengatakan wa fi sihhatihi nazar. Tentang sahnya akad seperti ini itu apa perlu dilihat kembali, perlu dilihat kembali. Kenapa? Karena bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, a'linun nikah, a'linun nikah, umumkanlah nikah. Pernikahan itu diumumkan dengan adanya walimah. Jadi yang kedua itu disaksikan, artinya ada saksinya tapi tidak diumumkan, tidak ada walimah. Itu dalam sah tidaknya itu perlu dilihat karena bertentangan dengan sabda Rasulullah tadi. Kemudian yang ketiga adalah an yakuna i'lanun bila isyhad. Diumumkan ada walimahnya, ya. Meskipun enggak ada saksi mereka jadi saksi. Kan seperti itu. Meskipun saran saksinya mana kan itu. Tidak ada saksi, mereka ada saksi semuanya. Maka ini adalah sahih menurut pendapat yang rajih. Yang perbedaan para ulama, tapi pendapat yang rajih kata Syekh rahimahullah taala adalah sahih. Kemudian yang keempat yang terakhir adalah alla yakuna isyhad wa la i'lan. Enggak ada saksi dan juga ada walimah. Ini yang namanya perzinahan dibungkus dengan bungkus syar'i. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian qati bil azan ya Allah wa yakum jami'an. Setelah akad nikah, perlu apa? Malam pertama, Lailatul Zafar. Ada beberapa aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariskan dalam masalah ini. Yang pertama, saya singkat saja cepat. Hendaklah seorang laki-laki yang sudah melakukan akad nikah kemudian mau masuk menemui istrinya, hendaklah urus salam terlebih dahulu, mengucapkan salam. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita itu sudah nunggu di kamar, bukan masuk bareng-bareng. Sudah nunggu di kamar. Sebagai hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah ketika apa namanya di malam pertama beliau pun masuk ke kamarku dan mengucapkan salam. Yang kedua, mulatofatu zaujah, yaitu apa namanya bersikap lembut dengan si istri. Ojal busu, jangan terburu-buru. Mulatofatu zaujah. Kenapa? Dia tuh orang yang baru, orang baru. Apa menurut pandangan kita baru? Kalau berusaha tuh malah jadi beti nanti, takut. Lari mana? Boeing, kaya. Lari. Maka apa namanya? Jangan berusaha-berusaha. Mula tafatul zaujah. Ini yang kedua. Ini sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau itu apa namanya menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa lihat semua ini di Adabuz Zafar. Di adab pernikahan yang ditulis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah wa rakaat. Memang ini enggak ada sunnah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini merupakan sunnah para sahabat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang tabi'in yaitu Abu Sa'id. Beliau mengatakan ketika aku masih budak, saya itu menikah. Kemudian saya mengundang beberapa orang sahabat. Di antaranya adalah ada Abu Darda, ada Huzaifah, ada Ibnu Mas'ud, dan juga di sini disebutkan pula ada Abu Dzar, Ibnu Mas'ud dan Huzaifah radhiyallahu anhu. Kemudian ketika azan dikumandangkan untuk sholat, Kemudian Abu Dzar mau ngimami karena beliau orang yang lebih tahu tentang bacaan Al-Qur'an, tapi dilarang oleh Ibnu Mas'ud. Suruh yang ngimami adalah siapa? Abu Sa'id. Ini merupakan pelajaran berharga bahwasanya orang sebagai sahibul bait, ya ini bukan berarti mereka salat di rumah, bukan, tapi di masjid, tapi yang dekat rumahnya Abu Sa'id. Itu yang lebih dekat, dia, beliau lebih dekat dengan masjid tersebut, maka beliau lebih berhak menjadi imam. Berhak menjadi imam ini adab. Ini ya, boleh kali kalau antum pergi kemanapun juga, misalkan ada jamaah, antum ojo nyelonong dhewe masuk jadi imam, merasa saya lebih pantas, tidak. Di situ masih ada imam rawatibnya, biarkan. Kondisinya seperti itu, biarkan. Ini kan ada. Kita tidak tahu, tapi ini dengan para sahabat lebih utama para sahabat. Tapi diingatkan Abu Dzar oleh Ibnu Mas'ud, jangan, biarkan dia yang imam. Setelah mengimami sholat, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberikan satu wasiat kepada Abu Sa'id. Idza dakhala 'alaika ahluk fasholli raqin. Apabila engkau menemui istrimu, sholatlah dua rakaat. Tsumma shalilla min khairi ma dakhala 'alaik wa ta'awadz bihi min syarrihi. Tsumma sya'nuka wa sya'nu ahlik. Kemudian mintalah hal yang terbaik kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari hal yang jelek. Kemudian terserah antum bersama istrimu mau melakukan apa. Nih, ini hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Abu Uwanah dalam kitab Sahih mereka berdua rahimahumullah jami'an. Jadi yang kedua, apa namanya? Yang ketiga ya adalah salat dua rakaat. Kemudian yang keempat adalah memegang jidat, memegang apa namanya? Kepala si istri. Kemudian berdoa dengan doa apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku mohon kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan watak yang kau berikan kepada wanita ini. Itu watak, akhlak. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan wanita ini dan juga akhlak yang jahat yang dimiliki oleh wanita ini. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini juga di apa namanya disyariatkan ketika seorang membeli budak, bukan hanya ketika beristri saja, atau membeli kendaraan. Jadi kendaraan kalau beli motor baru ya, pegang dengan pakai doa ini. Ya Allah, aku minta kebaikan motor ini dan juga kebaikan apa yang dibawa oleh motor ini. Dan aku berlindung dari kejelekan motor ini dan juga kejelekan apa yang dibawa oleh motor ini. Ini seperti itu. Nah, jadi ini. Terus bagaimana bacanya Ustaz? Keras atau tidak? Maka Syekh Muhammad Musallam Al-Faymin rahimahullah ta'ala memberi perincian. Kalau seandainya istri kita ada seorang yang terpelajar, tahu doa ini, baca keras-keras gak apa-apa, biar si istri itu mengamini. Tapi kalau ini orang awam, antum baca keras-keras lari, pikiran mau dirukyah. Seperti itu. Jadi lihat, istri kita itu sudah tahu doa ini ataupun belum. Kalau sudah tahu, keras gak apa-apa, biar diamin. Tapi kalau enggak, keras, nanti malah lari ya. Itu yang apa namanya selanjutnya. Kemudian kalau memang mau berhubungan baca doa, maka antum itu sebagai laku orang tua jangan nyalahkan anaknya 100%. Tapi juga pikirkan dulu ketika berhubungan dengan istri antum itu sudah doa belum? Jangan-jangan di situ ada perang setan. Maka jangan apa, maka nggak salah ketika seorang mengatakan kepada anaknya dasar anak setan, gak ada salahnya kadang. Kan nyuwun saya mohon maaf ini kata-kata kasar, tapi kadang terucap dari seorang bapak atau seorang ibu tanpa sadar melihat anaknya begitu nakal, kan seperti itu, atau anak kesetanan, kan seperti itu kan. Ini karena pada awalnya itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu belum. Nah, itu apa doanya? Hafal semua sudah. Tapi kalau sudah lagi apa namanya lagi seperti itu, hilang ingatnya. Sudah pokoknya doa nanti urusan belakang. Dan yang berdoa siapa? Syekh Muhammad Musharif Al-Taimin rahimahullah taala mengatakan yang berdoa cukup si bapak. Ibu enggak perlu. Dalilnya apa? Karena Rasulullah mengatakan lau anna hadum, salah seorang di antara kalian wahai para bapak. Jadi yang diperintahkan adalah para suami untuk berdoa dengan doa ini. Allahumma bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaq tanah. Itu Rasulullah memberikan kabar gembira orang yang ketika berhubungan memakai doa ini bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, anak yang akan keluar itu tidak akan diganggu oleh setan selamanya. Selamanya Rasulullah mengatakan. Jadi enggak ada namanya anak setanan atau anak setanan. Ya. Hadis dari Imam Bukhari dan juga yang lainnya. Kemudian ya, ini habis malam pertama. Sudah cukup insyaallah yang malam pertamanya. Kemudian yang selanjutnya, ketika bahtera rumah tangga sudah mulai dijalankan, mestinya perlu ada hal-hal yang dilakukan bersama oleh suami istri. Oleh karena itu, saya hanya ingin memberikan resep 5T untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah. Tapi sebelumnya saya katakan, di dalam masalah agama adalah masalah pernikahan, agama Islam baik melalui firman Allah atau sabda Rasulullah sudah lengkap panduannya. Gak perlu kita itu meminjam atau mengadopsi cara-cara kafir atau tulisan-tulisan non muslim. Di dalam kehidupan Rasulullah SAW kesehariannya dan juga para sahabat sudah cukup sebagai panduan bagi kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswatun hasanah. Oleh karena itu, para wanita, para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa radhiyallahu taala anhunna jami'a, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan informasi kepada umat Islam ini tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditutup-tutupi sebagaimana dalam surah Ahzab ayat 34. Wa qurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Sebutkan oleh kalian wahai istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu jami'an, apa yang dibacakan kepada kalian di rumah-rumah kalian? Apa yang terjadi di rumah kalian? Berupa apa? Ayat-ayat Allah dan juga al-hikmah, itu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tentunya yang ada hubungannya dengan masalah kehidupan rumah tangga. Insyaallah taala 5T-nya tadi kita lanjutkan setelah istirahat. Ini sudah diperingatkan Ustaz, istirahat 10 menit. Saya cukupkan dulu. Aku lupa lihat. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.